تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الزهري berkata, As-sunnatu ta'jilul fitri wa ta'khirus sahur. Sunnahnya itu adalah menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur. Ini dari ucapan siapa? Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Ya. Jadi para ulama terdahulu itu, mereka itu tidak menghafal hadith-hadith saja. Tidak menghafal riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Mereka juga menghafal ucapan sahabat. Mereka juga menghafal ucapan tabi'in. Apalagi kalau tabi'in itu berkata seperti Az-Zuhri di sini. As-sunnatu sunnahnya. Sunnahnya artinya sunnah Nabi. Az-Zuhri tabi'in menyandarkan kepada Nabi. Artinya sanad terputus sebenarnya. Tapi begitu dia menyandarkan, berarti itu adalah hal yang populer di tengah mereka. Bahwa sunnahnya itu menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur. Sesegeranya. Apa itu sunnahnya? Ya kalau sudah masuk waktu berbuka, segera berbuka. Jangan diperlambat. Kalau waktu sahur, memang kita lihat waktu yang paling maksimalnya. Misalnya sahur. Adzan subuh jam 4:30, maka dia makin sahur semakin di akhir semakin bagus. Misalnya jam 4:20 dia makan, karena dia cuma perlu waktu 10-15 menit. Ya, masih ada waktu 5 menit untuk keperluannya kalau misalnya ada sesuatu. Semakin akhir semakin bagus. Nah, itu kalau makan sahur. Sebaliknya, jelas ya. Yang melakukan selain daripada ini itu menyalahi sunnah namanya. Menyalahi sunnah. Ada orang-orang Syiah itu nanti kalau orang sudah muncul bintang baru dia buka. Baru dia buka. Jadi sudah adzan, sudah terbenam matahari, tapi bintang belum kelihatan, dia tidak mau buka. Dia akhirkan. Nah, ini keliru ya. Keliru. Nah, itu saya punya pengalaman ya, waktu di Yaman dulu. Saya pernah keluar ke kota di bulan Ramadan, sore hari. Terus saya pulang pakai mobil. Karena mobilnya tumpangan, kita ikut aja. Semua orang ada di situ, termasuk orang-orang Asia. Ya. Di tengah jalan adzan. Ya kami anak pondok ya makan aja. Orang Asianya bengong-bengong aja lihat kita. Karena mereka lagi menunggu bintang terbit. Ya. Ini menyalahi sunnah ya. Ini contoh menyalahi sunnah. Dan kadang di kita sendiri sudah adzan, ya dibuat lama-lama dulu. Baca doa, baca ini, baca sambutan, baca macam-macam ya. Ya. Padahal sudah masuk waktu maghrib. Sunnahnya menyegerakan apa? Buka puasa, itu sunnahnya. Yang anehnya sahur malah dipersegera. Ada yang sahur jam 2 malam. Ya, jam 12 malam. Yang jam 12 malam ini kadang hebat, sebab sholat subuhnya saja telat. Ya. Nah, ini tidak benar ya. Ada yang malah sahur dikasih tanda imsak 20 menit sebelum adzan sholat subuh sudah berhenti. Padahal itu adalah waktu terbaik makan sahur. Semakin akhir kan semakin afdal. Ini hal-hal yang menyalahi sunnah namanya. Bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.